الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Shahih al-Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-20 dari Kitabul Iman. Dan di bab yang ke-20 Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Ifsha'us Salam minal Islam, bab menebarkan salam merupakan bagian dari Islam. Dan disebutkan oleh beliau asar sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir Abu Yaqdan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan salatun man jamahunna faqad jama'al iman al-insafu min nafsik wa balu salamil alam wal infaq min al-iqtar. Tiga perkara, barang siapa berkumpul pada seseorang maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Yang pertama, insaf min nafsik, berbuat insaf, berbuat adil dari dirinya. Dan sudah kita baca kalam Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang makna kalam Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma tersebut. Ini disebut oleh beliau di kitabnya Zadul Ma'ad. Al-insaf min nafsik, berbuat adil pada diri kita, baik yang berkaitan dalam hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berbuat adil dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan juga berbuat adil dalam bermuamalah dengan sesama manusia dengan menaikkan hak-hak mereka, dan juga berbuat adil sampai pada diri kita sendiri dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu memuliakan diri kita dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Bandu Salamil Alam, yang merupakan syahid dari bab yang ke-20 tersebut, menebarkan salam sesama manusia. Ini merupakan perintah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, Ifsha'us Salam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awal adullukum ala syai'in idza ta'atumuhu tahabbatum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Tidakkah kutunjukkan pada sesuatu, seandainya kalian melakukannya akan terjadi kasih sayang di antara kalian. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ifsha'us Salam merupakan tanda kesempurnaan seorang hamba, dengan sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Dan hadis Abu Musa Salam telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Afsus Salam wa'atimu ta'am wasilul arham wasallu billayl wannasuniyam tadkhul jannata bisalam. Tebarkan oleh kalian salam dan berikanlah makan orang-orang yang butuhkan, dan sambunglah tali satu rahim, dan salatlah di waktu malam tatkala manusia tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan yang ketiga dari perkara yang disebut oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ma al-infaq min al-iqtar. Berinfak ma al-iqtar bersamaan dia dalam keadaan membutuhkan. Berinfak dalam keadaan fakir menunjukkan karamnya dan juga menunjukkan thiqahnya billahi azza wa jalla. Dalam keadaan dia fakir saja berani berinfak, apalagi tatkala dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimba bin Aula. Dan juga telah kita lihat hadis Abi Umar bin Auf radhiyallahu taala anhuma, tatkala Nabi ditanya ayyul islami khair? Tuntunan Islam apa yang terbaik? Maka beliau menjawab tut'imu ta'am wa taqta'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberi makan orang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang seorang sering keliru yaitu tatkala mengucapkan salam dengan salam ma'rifah. Mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang dia kenal. Ini perkara yang keliru dan salamul ma'rifah termasuk alamatus sa'ah. Termasuk tanda hari kiamat. Nabi mengajarkan kepada kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Selama kita mengetahui dari Quran yang ada dia seorang muslim, maka kita ucapkan salam kepadanya. Kemudian di bab berikutnya, di bab yang ke-21 dari kitab al-iman, al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab kufranul ashir wa kufrun duna kufrin. Bab mengkufuri ya, tidak bersyukur terhadap kebaikan suami. Dan tentunya khitabnya untuk kaum wanita, para istri. Wajib bagi mereka untuk mensyukuri kebaikan yang mereka dapatkan dari suami-suami mereka. Bagaimanapun suami sangat besar jasanya kepada istrinya. Dan hak suami itu lebih besar daripada hak-hak yang lainnya dari kalangan manusia. Setelah kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nabi kita telah mengatakan, "Laukun tu amartu ahadan an yasjuda li ahad, la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, seandainya sujud ke manusia itu kepada manusia itu boleh, tentunya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Tetapi tentunya sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ menunjukkan besarnya hak seorang suami atau seorang istri. Wajib bagi seorang istri berterima kasih, bersyukur kepada suaminya. Dan jika terjadi kufru nikmah dari seorang istri kepada suaminya, maka ini merupakan perkara yang bisa menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam neraka. Bahkan termasuk perkara yang banyak menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Kufrul ashir. Sebagaimana akan kita lalui hadisnya di dalam bab yang ke-21 ini. Dan kufrul ashir termasuk dari kufrul ni'mah. Dan kufrul ni'mah dikatakan oleh Imam Bukhari di sini, wa kufrun duna kufur. Dan kufurnya di sini duna kufur. Itu kufurnya kufur asgar, bukan kufrun akbar. Jadi orang yang tidak berterima kasih kepada suaminya dikatakan dia telah mengkufuri kebaikan suaminya. Tapi kufurnya duna kufrin. Tidak sampai menyebabkan dia keluar dari ajaran Islam. Dan banyak dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hukumnya kafir, tapi kafirnya kufrun duna kufrin. Kufurnya kufur asghar. Seperti yang telah kita lalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isnatani fil nas huma bihim kufrun." Atau fil nasab wa niyahat wal mayyit. Dua perkara yang ada pada manusia yang menyebabkan mereka kufur, terjatuh kepada kekufuran. Yang pertama, al-ta'nu fil nasab, mencela nasab orang lain. Dan yang kedua, aniyah al-mayyit, meratapi orang yang meninggal. Itu perbuatan kufur. Tapi kufurnya kufrun duna kufrin atau kufrun asghar, tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam, tapi menunjukkan itu adalah dosa besar. Dan juga Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim itu suatu kefasikan, suatu kemaksiatan, dan qitaluhu kufrun, dan membunuhnya suatu kekufuran. Sini kufrunnya kufrun duna kufrin, yang dikenal dengan kufrun asghar. Jadi kufur ada dua, seperti syirik ada dua, ada kufrun asghar, ada kufrun akbar, ada syirikun asghar, ada syirikun akbar, ada nifak asghar, yang dikenal dengan nifak amali, ada nifak akbar. Adapun yang asghar tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, dan yang akbar menyebabkan seorang keluar dari Islam. Sekali lagi, seorang istri mengingkari atau tidak berterima kasih dengan kebaikan suaminya termasuk suatu kekufuran. Sekalipun kufurnya kufur asghar, tapi menunjukkan ini dosa besar. Kemudian Imam Bukhari fihi an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang berkaitan dengan masalah ini datang hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an. Dan hadisnya juga telah kita lalui. Kisah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat al-Id. Setelah beliau berkhutbah khutbatul Id, beliau menuju ke jamaah kaum wanita. Kemudian beliau mengatakan kepada kaum wanita, ya masyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah, karena sungguhnya aku melihat kalian termasuk penduduk neraka yang paling banyak. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya, "Walima ya Rasulullah? Kenapa kaum wanita merupakan penduduk neraka yang paling banyak?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Bi kufrihin." Dan juga disebutkan, "Tuksirna la'na wa takfurna al-ashir." Kalian banyak melaknat, dikarenakan mereka banyak melaknat, dan juga dikarenakan kekufuran mereka terhadap kebaikan suaminya. Dan juga kita lalui dalam bab ini hadis yang lainnya yang semakna itu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita membaca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam al-Bukhari indak Hasan masmuh Santa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Perhatikan semuanya. Haddatsana Abdullah bin Maslama wa huwa al-Qanabi asbatun nas fil Muwatta lil Imam Malik. Dan beliau mulazama dengan Imam Malik rahimahullahu taala selama 20 tahun. Sebagaimana disebutkan di Siyar Alamin Nubala. Dan sebagai nukilan yang lainnya, beliau mulazama selama 30 tahun dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Sehingga beliau menjadi asbatun nas fil muwatta lil Imam Malik. An-Malik itu Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala. An Zaid bin Aslam, an Atai bin Yasar, an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal. Qala an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, fa'idha aksaru ahliha an-nisa, yakfurna. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Perhatikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka dan ternyata kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Yakfurna, dan sebabnya mereka adalah orang-orang yang mengkufurnya. Ditanyakan kepada Nabi SAW, ayakfurna billah, wahai Rasul, apakah maknanya mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi jawab, yakfurna al-ashir, mereka mengkufuri kebaikan suami-suami mereka. Wa yakfurun al-ihsan, mengingkari kebaikan mereka. Kemudian Nabi SAW lebih jelaskan lagi, dan ini bisa kita lihat terjadi pada banyak kalangan kaum wanita. Kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra," seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, itu kepada istri kalian, ad-dahra, sepanjang masa, setiap hari, setiap saatnya, bertahun-tahun berbuat baik kepada mereka, "Tsumma ra'at minka syai'an," kemudian pada suatu saat dia melihat darimu sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, ada perkara yang tidak dia suka dari dirimu, qalat, maka dia akan dengan mudah mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat," aku tidak pernah melihat sedikit pun darimu kebaikan, padahal sepanjang hidupnya dia mendapat banyak kebaikan dari suaminya. Ini namanya kufru ni'mah, kufru ashir, yang bisa menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam neraka. Dan ajaran Islam seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, maka wajib bagi kita untuk mengembalikan kebaikan tersebut kepada yang memberinya, itu Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun kebaikan yang ada pada kalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah menjadikan orang tersebut yang menggugah hatinya sehingga berikan kebaikan kepadamu. Bersama dengan itu, wajib bagimu untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik tersebut. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Juga lamatan hal jazaul ihsan illa al ihsan. Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masuki bab yang ke-12 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-12, Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah babnya dengan Ta'limus Saghirah Al-Aqidah. Ta'limus Saghirah Al-Aqidah, mengajarkan akidah yang benar kepada anak kecil. Dan ini merupakan bentuk tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak, yang merupakan kewajiban setiap orang tua. Dan yang paling utama, pendidikan tentang masalah akidah. Dan akidah merupakan landasan untuk seluruh amalan. Amalan yang dibangun dari akidah yang benar itu merupakan amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, "Raihan indak." Al-Imam Tirmidzi masmuh Abdullah. Al-Imam Tirmidzi, ma ismu? Hilal. Betul. Hilal indak. Al-Tirmidzi, ma ismu? Perhatikan, tidak boleh main-main semuanya. Muhammad Zain At-Tirmidzi, masmu? Ahsanta, Muhammad Ibn Isa Ibn Saura. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, haddatsana Ahmad Ibn Muhammad Musa Al-Marwazi قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الليث بن سعد وابن لهيئة عن قيس بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن تدارمي أبو محمد رحمه الله تعالى الإمام المشهور قال أخبرنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج المعني واحد من أنحنش الصنعاني عن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا غلام قال حدث قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فقد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الترمذي رحمه الله تعالى مروايتكان حديث ابن عباس رضي الله عنهما dari dua tarik dari tarik Ahmad Muhammad ibn Musa al-Marwazi dan tarik Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi dan maknanya sama makna wahid dari Hanas as-Sanani dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan pada suatu hari aku dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu beliau berkata, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai gulam, wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Kalimat yang pertama kata beliau, ihfadillah, jagalah olehmu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jaga olehmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Laksanakan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Yahfadka, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahat, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, tajidhu tujahak, engkau akan mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan pertolongan kepadamu dan menjaga dirimu dari semua kejelekan. Ini semuanya al-jaza min jinsil amal. Balasan untuk seseorang tergantung dari amalan yang dia amalkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarran. Seandainya amalnya baik, dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga hudud Allah azza wa jal, maka kebaikannya akan dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya sebaliknya, maka begitulah bahasanya akan dia dapatkan. Wa in syarran fa syarran. Kemudian kata Nabi SAW kepada Ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ketahuilah, annal ummah, seandainya manusia seluruhnya, la ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai, seandainya mereka berkumpul, bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat untukmu kecuali yang apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Bahwasanya itu akan engkau dapatkan. Kalau tidak, maka tidak mungkin. Wa nijtamu ala an yadurruk, dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu untuk memadaratkanmu bisyai dengan suatu kemadaratan, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alik. Mereka tidak akan mampu menimpakan kemadaratan kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atasmu. Maknanya kebaikan dan keburukan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan yang lainnya. Maka hendaklah kita jadikan rasa harap kita dan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita memohon perlindungan dari kejelekan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf, telah diangkat kolam, kolam yang dengannya ditulis takdir-takdir manusia, dan telah kering buku catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lauhul mahfuz, telah selesai dan semua perkara yang terjadi pada manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran akidah yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupu beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang merupakan teladan bagi kita dalam tarbiyatul aulad, dalam pendidikan anak. Didik anak-anak kita sesuai dengan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dalam masalah akidah. Dan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma bukan hanya bermanfaat untuk anak-anak kecil saja, bahkan kita orang-orang yang sudah dewasa pun mengambil faedah yang sangat besar dari nasihat Nabi sallallahu kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengkhabarkan jika kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kita. Dan jika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti pertolongan Allah akan turun kepada kita. In tansurullaha yansurkum. Kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepadamu. Sekarang tinggal kembali kepada kita. Baik kita ingin kebaikan, tentunya adalah tujuan kita semuanya, hendaklah kita berbuat baik. Berbuat baik dengan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, beramal dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kita. Kemudian juga dalam hadis ini pun pendidikan akidah yang sangat agung, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Hendaknya dalam kehidupan kita, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bergantung kepada makhluk. Dalam kehidupan ini wajib bagi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan dan keburukan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, hadza hadithun hasanun sahih. Qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman itu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, huwa hadithun sahihun digayri rijaluh rijalus sahih illa Qais ibn al-Hajjaj waqad qala Abu Hatim innahu salih waqul, kata beliau rahimahullah ta'ala, labdu salih yang dikatakan oleh Abu Hatim la yartati biha ila al-husn, tidak menjadikan hadis orang dikatakan padanya salih hadisnya hasan. Walakin al-hadis lahu turuqun ukhra ila Ibn Abbas kam asyara ilaiha al-Hafidh Ibn Rajab rahimahu ta'ala fi Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadisnya dihasankan bahkan disahihkan li ghairihi. Ini hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang berkaitan ta'limus shaghir al-aqidah, mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Dan sekali lagi kewajiban bagi kita semuanya, wajib bagi kita para aba untuk memberikan tarbiyah dengan tarbiyah hasanah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW sejak putra-putri kita kecil. Karena memberikan tarbiyah sejak kecil itu asarnya sangat besar sekali. Dan sekali lagi, kita jangan merasa berat atau merasa terbebani ketika kita mencurahkan semua yang kita miliki dari waktu, tenaga, harta, pikiran, dan jangan merasa berat untuk mengorbankan semua itu dalam rangka tarbiyatul aulad. Karena agama kita ba'dallahi azza wajal yang akan melanjutkan perjuangan adalah putra-putri kita tersebut. Dan juga ketika putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, maka kebaikannya kembali kepada kita sendiri di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, jangan sekali-kali merasa berat untuk mentarbiyah anak-anak kita atau mendorong mereka untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luangkan waktu kita untuk mendidik anak-anak kita. Bantu mereka untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya kembali kepada kita semuanya. Betapa bahagia seorang tua ketika dia sudah meninggal, kemudian doa anak-anaknya terus mengalir kepadanya. Dan betapa bahagianya ketika seorang sudah meninggal, kemudian kebaikan-kebaikan anaknya mengalir kepadanya dikarenakan tarbiyah yang dia berikan kepada anak-anaknya. Sekali lagi, jangan sampai dia merasa berat untuk mentarbiyah anak-anaknya. Dan seperti sering kita sebutkan, yang namanya kemuliaan butuh pengorbanan. Semakin mulia suatu perkara, maka membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Dan waladun salih dan juga salihah, duriyah salihah, itu merupakan kemuliaan yang sangat besar. Tentunya membutuhkan pengorbanan dari kita. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita kerahkan segala kemampuan kita untuk anak-anak kita, dan kita berdoa dan kebaikan untuk mereka, innallaha yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Karena dzurriyah shalihah, seperti sering kita sebutkan, merupakan kemuliaan yang sangat besar, sebab kebahagiaan seorang hamba di dalam hidupnya. Dan termasuk doa ibadur rahman adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Maka orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami anak dan istri kami yang menjadi qurratu ayun, penyejuk hati untuk kami, dan jadikanlah kami teladan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini kemuliaan yang sangat besar, membutuhkan pengorbanan dari kita. Kemudian materi yang terakhir insyaAllah pada siang hari ini, materi kita nasihati linnisa. Dan pada siang ini kita berada di bagian akhir dari materi hifdzul lisan wa fadlih. Bab kewajiban menjaga lisan dan keutamaan seseorang yang bisa menjaga lisan. Sudah ketahui bahwasanya al-lisan merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah karuniakan kepada hambanya. Dan dengan lisan tersebut, dia bisa meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia bisa menggunakannya dalam perkara yang baik. Dan sebaliknya, ketika seorang tidak bisa menjaga lisannya, lisan tersebut terkadang bisa menyebabkan kebinasaan untuknya kelak pada hari kiamat. Bahkan terkadang di dunia pun seorang celaka dikarenakan dia tidak bisa menjaga lisannya. Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, atau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, ketika beliau ditanya oleh Mu'adz bin Jabal rahimahu taala wa radhiya anhu, apakah kita akan dihisab dengan apa yang kita katakan? Maka dia mengatakan, faqilatka ummuk wa hal yaqbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hanya tidaklah menyebabkan seorang tersungkur di dalam neraka, atau tersungkur wajah atau hidung di dalam neraka, melainkan dikarenakan akibat dari lisan-lisan mereka. Dan juga sebagian penyair mengatakan, dan kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Tuhfatul Maudud, Abu Bakar terkadang menyebutkan syair tersebut. Dikatakan dalam syair tersebut, ihdar lisanaka an yaqula fatubtala fa innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Hati-hati dengan lisanmu, jangan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan dia ditimpa dengan musibah. Karena musibah tersebut biasanya berada di belakang lisannya, dikarenakan akibat lisannya. Berhati-hati. Dan tidak ada yang lebih baik daripada yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang masalah menjaga lisan. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata dengan baik atau diam. Tidak ada pilihan kecuali berkata baik, kalau tidak ada maka diam. Dan telah kita lalui, bahwasanya lisan terkadang menyebabkan tingginya derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bisa menggunakan disebut dalam perkara diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti untuk mengucapkan tauhid, tauhidullah azza wajalla, yang mana qaulul la ilaha illallah merupakan afdalul iman. Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada'i tariq wal haya'u syu'batul iman. Iman itu ada 67 cabang, dan yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Itunya ucapan lisan la ilaha illallah yang disertai dengan keyakinan. Dan adnah imatatul ada'i tariq, dan yang paling rendah dari derajat iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batul iman, dan sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Dan juga diantara amal lisan yang bisa mengantarkan pelakunya ke dalam kemuliaan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya, dan juga melakukan menegakkan al-amri ma'ruf wa nahi munkar. Dan juga yang terakhir kita ambil pada pertemuan yang lalu, itu dengan husnul kalam, memilih perkataan-perkataan yang dia ucapkan dengan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian berikutnya, dan bukan bagian yang terakhir dari materi ini, wa mithlu kaffi adha wa syarri lisan, termasuk perkara yang bisa mengantarkan seorang kepada derajat yang tinggi, yaitu kala dia bisa menjaga kejelekan dan keburukan lisannya, menjaga sehingga lisannya tidak mengganggu atau menyakiti yang lainnya. Kama fi sahih Bukhari an Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Sebagai dari Salim Sa'ad, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua dagunya, itu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu farajnya, kemaluannya, adman lahul jannah, maka aku jamin untuknya surga. Orang yang menjamin lisannya dan farajnya, Nabi telah menjamin untuknya surga. Kata beliau, fadalla ala anna hifdzul lisan wal faraj min asbabi nail jannah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menjaga lisan dan kemaluan itu kehormatan, termasuk sebab seseorang meraih surga. Wa hifdzul lisan an syarr aslun min usul iman wal khair. Dan menjaga lisan dari perkataan yang buruk itu merupakan pokok dari pokok-pokok keimanan dan pokok dari pokok kebaikan. Qala al Imam al Bukhari rahimahullahu taala, Hudzaifah عندك هديك اليوم البخاري نسمع معاويه عندك هديك كده بقولين هبرو. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد المسندي الجوفي قال حدثنا ابن مهدي وعبد الرحمن ابن مهدي عند اخي اسامه. Sering kita sebutkan, dan ini berkaitan dengan materi kita tentang hifdzul lisan, asar Abdurrahman Mahdi yang disebut oleh Imam Muslim rahimahullah di mukaddimahnya. Apa itu? Ya, yang bantu Yusuf. Ke kanan. Akhi Abu Zakaria. Ahsanta. Kita lihat di muka di Masai Muslim Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah mengatakan, la yakunu rajul imaman yuqtada bihi hatta yumsika an ba'd ma sami'a. Seseorang tidak akan bisa menjadi imam, seorang imam yang diteladani oleh yang lainnya sampai dia bisa menahan dari sebagian apa yang dia dengar. Menunjukkan hendaknya seorang berhati-hati, terlebih kalau seorang yang dijadikan teladan untuk yang lainnya, berhati-hati dalam berucap. Tidak semua yang didengar disampaikan, dan tidak semua yang dilihat atau dibaca disampaikan. Dipilih mana perkara yang bisa memberikan kebaikan untuknya. Kita lanjutkan. Qala haddats Sufyan an Abi Hasin wa Utsman bin Asim an Abi Shalih wa Dakwan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, tidak dengan lisan, tidak dengan perbuatan, bahkan wajib baginya memuliakan tetangganya. Kan di riwayat yang lain, mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan syahidnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kemudian beliau memberikan faedah, wa qalu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir qala Ibn Abil Barr fi tamhid hadha wa ma kana mithlu innama ma'na nuqsanul iman wa adamu kamalihi lal kufr. Intaha. Jadi ketika dikatakan barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya atau memuliakan tamunya atau berkata baik, kalau tidak diam, maknanya barang siapa yang sempurna keimanannya. Orang yang sempurna keimanannya tidak mungkin dia mengganggu tetangganya, dan tidak mungkin dia menghinakan atau tidak memuliakan tamunya. Dan tidak mungkin orang beriman sempurna keimanannya dia mengatakan perkataan yang tidak baik. Dan bukan berarti katanya kalau seorang mengganggu tetangganya atau seorang tidak memuliakan tamunya atau berkata kata buruk, dia telah kufur dari agama Islam. Maknanya di sini tidak sempurna keimanannya. Kemudian kata beliau, wa hifdzul lisan min kamal Islam, dan menjaga lisan termasuk kesempurnaan Islam. Akhraj al-Bukhari rahimahullah ta'ala min hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As wa fi Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi hadis Abdullah ibn Amr di sahihain, Nabi bersabda, al-muslim, seorang muslim itu yang sempurna keislamannya adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisannya dan perbuatannya, kejelekan lisannya dan tangannya. Jadi seorang muslim yang sempurna adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisannya dan tangannya. Wa qawluhu, dan sabdan al-muslimun, kaum muslimin selamat dari kejelekan lisan dan tangannya, qala Hafiz fi Fathah tanbih. Dzikrul muslimina huna kharaja makhajal ghalib. Disebutkan di sini kata muslimun, muslimun kalau dalam bahasa itu kaum laki-laki. Takkan tapi bukan berarti hukumnya khusus untuk kaum laki-laki. Kata beliau ini kharaja makhajal ghalib, min babi taglib saja. Adapun hukumnya mencakup kaum wanita juga, mencakup semuanya. Li'anna muhafadzul lisan ala kafil ada an akhil muslim asyaddu ta'kidan. Disebutkan di sini menjaga lisan sehingga tidak milik muslimin. Kata beliau, li'anna muhafadzul muslim ala kafil ada. Seorang muslim menjaga dirinya dari mengganggu saudaranya muslim, itu men asyaddu ta'kidan, ditekankan dengan penekanan yang sangat kuat. Sehingga dikatakan man salimal muslimun wa li'anna al-kufar bisada di an yuqatalu, dan keluar darinya orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu diperangi, wa in kana fi man yajibul kafu anhu, sekalipun sebagian mereka tidak diperangi seperti dhimmi atau musta'man atau mu'ahad ke mereka orang kafir tapi tidak diperangi. Intinya al-muslim masih muslimin yang lisan wa yadihi asli adalah untuk kaum muslimin, untuk kaum muslimin. Kalau orang kafir aslinya diperangi. Kecuali ini dikecualikan tadi. Wal ikhtiyam bi jam'i tadzkir wa taghlib. Sekali lagi al-muslimun dalam bentuk jam' mudzakkar sanad dan bab taghlib. Fa innal muslimat yadkhulna fi dhalik. Adapun hukumnya mencakup juga kaum muslimat. Dia sebutkan hal ini karena materi kitab ini adalah linnisa, nasihati linnisa. Untuk kaum wanita. Kenapa disebutkan al-musliman salim al-muslimun min syariyadi? Dalam keadaan kitab ini untuk kaum wanita, kata beliau sebut al-muslimun min babi taghlib. Adapun hukumnya mencakup al-muslimat juga. Hudzaifah Samawiyah nanti disuruh berdiri. Perhatikan. Wa khusul lisan bidzikri li'annahu al-mu'abbir amma fi nafs. Kadang dikhususkan lisan penyebutannya dalam hadis ini dikarenakan lisan merupakan mu'abbir amma fi nafs, merupakan penterjemah, pengungkap tentang sesuatu yang ada di dirinya. Yang mengungkapkan isi hadis adalah al-lisan. Wa hakada al-yad, begitu pula tangan. Kenapa disebutkan tangan? Li'anna aktsar al-af'al bihadha. Karena kebanyakan perbuatan dilakukan dengan tangan. Jangan sampai dipahami maknanya ketika Nabi mengatakan al-musliman saliman muslimuna min lisani wa yadi, seorang muslim yang sempurna keimanlah orang yang kaum muslim selamat dari kejelekan lisan dan tangannya, bukan berarti kalau melakukan kejelekan dengan kakinya boleh nendang orang atau musuhnya, melakukan hal yang lainnya dengan matanya atau dengan apa namanya yang lainnya diperbolehkan. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak boleh menyakiti seorang muslim dengan apapun juga. Tidak dengan lisan, tidak dengan ya, dan tidak dengan yang lainnya. Disebutkan dengan lisan, dikarenakan lisan merupakan ungkapan apa yang ada di isi hati seorang. Dan ya, dikarenakan perbuatan biasanya kebanyakan dengan tangan. Wal hadis amun binisbah lisan dunal yad. Dan lisa yumkinul qaul fil madin wal mawjudin wal haditsina ba'du bi khilaf al yad. Dan tidak boleh katanya menyakiti seorang muslim dengan lisannya, itu bersifat umum, berbeda dengan tangan. Karena lisan itu mungkin berkata dengan perkara yang sudah lalu atau sedang terjadi atau akan terjadi, berbeda dengan tangan. Na'am yumkin an tusyarik lisana fi dhalika bi kitabah. Iya katanya, mungkin tangan bisa melakukan kejelekan sama sesuai dengan atau bersama dengan lisannya. Seperti dia menulis. Menulis dengan paling tidak baik. Wa in asar fidalika al-abim. Asarnya sangat besar sekali. Menulis tentunya sama dengan lisan. Karena tulisan itu ahad lisanain. Ahad lisanain. Jadi tulisan bisa telah lalu, akan datang atau yang sedang terjadi. Wa istasna min dhalik. Adapun katanya dikecualikan dari ini secara syariat ta'atil darab bil yad fi iqamatil hudud wa ta'ajil al-muslim al-mustahik li dhalik. Karena dikecualikan ketika seorang menegakkan had. Menegakkan had. Baik itu dengan qisas ataupun misalnya dengan hukum cambuk atau yang lainnya. Atau juga mentazir hukuman. Ini keluar dari hukum tadi. Sekalipun menyakiti muslim tapi tidak termasuk ke dalam dosa. Bahkan termasuk dari iqamatu hududillahi azza wajal, penegakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari ibadah. Kemudian kata beliau, fitabid bil lisan dunal qawul nukta fayadkhulu fihi man akhraja lisanahu ala sabil istihza. Kemudian Nabi mengatakan lisannya, orang muslim yang sempurna keislaman adalah orang yang kaum muslim selamat dari kejelekan lisannya. Karena kenapa dikatakan lisan tidak dikatakan perkataan? Karena kata dengan lisan itu lebih umum. Karena kalau seorang misalnya dia tidak berkata dengan lisannya, tapi dia julurkan lidahnya, kemudian dia mengejek yang lainnya dengan lidahnya tersebut, dia masuk ke dalam hadis ini. Dia berarti tidak selamat kaum muslimin dari kejelekan lisannya. Itu lidahnya, sekalipun dia tidak berbicara. Jadi berbicara, tidak berbicara, menyebabkan kejelekan dengan lisannya itu muharram. Wa fi dhikri al-yad wa ghayriha min al-jawarih nukta. Fayadkhulu fiha al-yad al-ma'nawiyah kal istilah ala haqqi al-ghayr bi ghayri haqqin. Dan juga Nabi menyebutkan tangan dan tidak menyebutkan anggota tubuh yang lainnya seperti kaki atau yang lainnya. Di situ ada nukta. Ada perkara yang penting, yaitu ketika disebutkan tangan masuk juga katanya tangan maknawi. Karena yad terkadang diartikan dengan kuah secara bahasa, kekuatannya. yang menyebabkan kejelekan dengan kekuatannya, bukan dengan tangan saja, masuk dalam hadis ini. Jika seorang mendolimi orang lain dengan kekuatannya, ini merupakan perkara yang masuk dalam ancaman hadis ini. Kemudian itu beliau mengatakan, wa bihifdil lisani ani zallat tunalu masubatullahi li abdi. Dengan seorang bisa menjaga lisannya dari perkara yang buruk, katanya bisa diraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi an yusliha lahu amalahu, yang mana dengannya seorang bisa memperbaiki amalannya. Wa yaghfiru lahu dunubahu, yang dengannya juga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di orang yang bisa menjaga lisannya, Allah akan berikan pahala yang sangat besar, dan di antara pahala atau tersebut itu Allah akan perbaiki amalannya dan juga Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan hari yang telah kita lalui, Nabi SAW mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha tukaffiru lisan. Taqul ittaqillaha fina fa inna ma nahnu biki fa in istaqamta istaqamna wa in istawajta wajajna." Kata Nabi SAW, setiap pagi harinya anggota badan manusia itu tunduk semuanya kepada lisan. Anggota badan seorang tunduk kepada lisan. Dan mereka berkata, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kamu kepada kami. Bertakwalah kamu tentang kami. Atau dengan kami. Karena kami bersamamu. Kalau kamu istiqomah, kami akan istiqomah. Kalau kamu menyimpang, kami akan menyimpang. Jadi orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka jawaran juga tidak akan bisa istiqomah di atas kebenaran. Dan juga sebaliknya, orang yang bisa menjaga lisannya akan dimudahkan amalan-amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ayat yang sering kita dengar di awal-awal khutbah. Allah berfirman, "Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida." Ini syahidnya. Dan berkatalah kalian dengan perkataan yang sadid, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Kalau kalian bisa menjaga lisan kalian, maka Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Faedah dari hifdzul lisan bisa menyebabkan seorang dimudahkan dalam beramal soleh dan diampuni dosa-dosanya. Wa may yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mendapat keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. Kemudian kata beliau, wa qalu qawlan sadida, qal Imam Ibnu Katsir, ay mustaqiman, la wijaja fihi wala inhiraf. Perkataan, berkatalah kalian perkataan yang sadid, dan jangan sampai salah baca. Kalau kita mengatakan qawlan syadida dengan syin, nanti artinya berbeda. Kalau qawlan syadida, perkataan yang keras. Perkataan yang keras. Dan kalau di sini qawlan sadida, perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Qala Imam Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir mata di tafsirannya, makna qawlan sadida adalah qawlan mustaqima, la wijaja fi wala inhiraf. Perkataan yang mustaqim, perkataan yang lurus, yang tidak ada penyimpangan padanya. Perkataan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adahum annahum idza fa'alu dhalik asabahum 'alayhi bi an yusliha lahum a'malahum ay yuwaffiqahum lil a'mali shalihah wa yaghfir lahum dhunubahum al-madhiyah. Berkata Ibnu Katsir wa ta'ala, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman jika mereka bisa melakukan hal tersebut, bisa menjaga lisan mereka dan berkata perkataan yang sadid yang benar, maka Allah menjanjikan untuk mereka pahala bagi mereka, yaitu dengan an yusliha lahum a'malahum, Allah berikan balasan dengan diperbaikinya amalan-amalan mereka, dimudahkan dengan amalan-amalan soleh. Wa yuwaffiqu lil a'mali shalihah, diberi taufik dengan amal soleh. Wa yaghfir lahum dzunuba al-madhiyah, dan dengan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa ma qad yaqa minhum fil mustaqbal bil lahmi mutawbah. Yaitu diampuni dosa yang telah lalu dan juga dosa yang akan datang dengan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilhami bitaubah at-taubah minha. Intaha kalam Katsir rahimallahu taala. Dan ini bagian yang terakhir dari materi hifdzul lisan wa fadlih. dari kitab Nasihatul Nisa. Dan materi kita di Sahih Bukhari, begitu pula di Nasihatul Nisa, sangat berkaitan erat. Tadi Sahih Bukhari sudah kita lalui, bagaimana kaum wanita menjadi penduduk neraka yang terbanyak. Di antaranya dikarenakan kufrul asyir. Kufrul asyir, dan itu terjadinya dengan lisan-lisan mereka. Karena jelas dalam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Karena maknanya kufrul asyir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, selama hidup bersamanya, berbuat kepadanya dengan kebaikan. Thumma ra'at minka syai'a," kemudian dia melihat sedikit saja yang tidak dia sukai, dia akan berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Dia berani berkata, "Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan atau mendapat kebaikan darimu." Ini maknanya dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka wajib baik kita semuanya, terutama para ummahat. Karena ummahat seperti disebutkan dalam hadis tadi, tuksirna la'na. Di antara sifat yang ghalib pada mereka, mereka mudah mencela. Mudah mencela. Sekalipun sifat ini ada pada kaum laki-laki, tapi pada kaum wanita itu lebih banyak. Maka berhati-hatilah dari hal ini. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu khairan tagnamu." Berkatalah perkataan yang baik, niscaya kalian akan beruntung. "Waskutu an syarrin taslamu." Dan diamlah dari perkara-perkara yang buruk. Perkara yang buruk, niscaya kalian akan selamat. Wa taufik biadillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomah kita semuanya dan muwafaqah kita di atas Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafis salih. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.